السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة sekalian rahimani wa rahimakumullah، melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar atau Aisar At-Tafasir، yang insyaAllah ini adalah sejatinya pertemuan ke-202 dari kajian kitab ini. Yang sebelumnya kita membahas kitab ini secara runut, tetapi kerap kali tidak kita bacakan teks dari kitab, melainkan hanya sebatas tafsir. Maka kali ini insyaAllah kita fokus di kitab dan tafsirnya, dan kita bacakan apa yang tersebutkan secara global di kitab ini, yang semoga Allah Ta'ala jadikan kajian yang dibangkitkan kembali ini bermanfaat untuk diri anda dan juga siapapun dari kaum muslimin yang menyimaknya. Kita lanjut di ayat, atau memulai pada kali ini di ayat 176 dari surat Ali Imran. InsyaAllah pada malam hari ini kita bahas ayat tersebut sampai ayat 178. Jadi mudah-mudahan 3 ayat bisa kita bahas. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. Maka janganlah orang-orang yang mereka memacu diri dalam kekufuran, itu membuatmu sedih. Ya, ayat-ayat seperti ini ikhwas sekalian, dan ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran merefleksikan atau refleksi terhadap realita dengan ayat-ayat Allah, itu suatu kepentingan tersendiri. Karena syariat Allah, ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulnya itu relevan terhadap zaman dengan segala perkembangannya. Alladzina yusaji'una fil kufr, yaitu orang-orang yang mereka itu cepat dalam kekufuran mereka. Nanti akan disebutkan nanti di makna al-ayat dalam kitab ini, kita akan membahas lebih panjang, tapi kita terjemahkan terlebih dahulu. Janganlah orang-orang yang melekaskan diri dalam kekufuran mereka itu membuatmu sedih. Dan dalam qiraat Nafi', bacaannya bukan wala yahzunka, melainkan wala yuhzinka. Ya, wala yuhzinka. Dua-duanya qiraat yang sahihah, mutawatirah. Janganlah orang-orang yang melekaskan diri dalam kekufuran itu membuatmu sedih. Innahum la yadurrullaha syai'an. Sesungguhnya mereka tidak akan memberikan madarat kepada Allah Ta'ala sedikit pun, tidak akan merugikan Allah. Yuridullahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka nanti nasibnya adalah azab yang besar. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, di makna ayat 176 ini, ma zala siyaqu fi ahdathi ghazwati al-bahr, ghazwati Uhud. Masih konteks ini di peristiwa perang Uhud, ya, yang ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dan mulai tersingkap realita orang-orang munafik. Fa fi hadhihi al-ayat ath-thalath, di tiga ayat ini, wa qad kushifatil ahdathu an umurin khatiratin haythu dhahara an-nifaqu makshufan la sitara laha 'alayhi, dan telah tampak, atau wa qad kashafatil ahdath an umurin khatirah. Jadi peristiwa-peristiwa di perang Uhud itu telah menyingkap beberapa perkara yang khatirah. Khatir yaitu berbahaya, penting untuk diketahui. Apa perkaranya? Haitsu dhahara an-nifaqu makshufan la sitara 'alaihi. Maka ketika di memang kaum muslimin mengalami kekalahan. Kekalahan yang menyakitkan, betul. Tapi kita ini mukmin, kita ini mukminun. Orang beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Dan di antara konsekuensi beriman terhadap takdir Allah Ta'ala, baik maupun buruk, adalah meyakini bahwasanya segala yang Allah takdirkan itu pasti berhikmah. Kendati pun menyakitkan untuk logika kita. Kekalahan perang Uhud ini ada rasa sakit yang luar biasa, jemaah ikhwan. Kenapa begitu? Karena hampir-hampir kaum muslimin menang. Ya, hampir kaum muslimin. Namun qadarullah ternyata kalah dengan sakitnya. Nah, di balik itu ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan dengan terjadinya peristiwa demi peristiwa di perang Uhud yang ajaib. Maka tampaklah kemunafikan, tersingkap kemunafikan, tidak ada lagi penutup. Tampak jelas siapa-siapa sebenarnya orang-orang munafik. Gitu. Ya. Kalau antum lihat chaos di negeri ini misalnya, perseteruan antara orang-orang yang menjadi tokoh atau ditokohkan, antum akan melihat permainan catur antar mereka. Yang satu, kubu ini versus kubu ini. Mereka saling menggalang kekuatan satu sama lain. Terjadi chaos, pertengkaran, ini itu, saling tuding-menuding. Namun bagi orang mukmin melihat semua ini ada hikmahnya. Dan akhirnya kesemuanya saling berpisah ketika dunia tidak mereka dapatkan. Tampaklah kemudian siapa-siapa orang yang memang murni mencari dunia. Dan siapa-siapa orang yang mencari dunia dengan memakai jubah akhirat. Maka semua itu akan tampak. Maka hati-hatilah kita, ikhwah sekalian, ketika kita memendam sekam kemunafikan dalam kalbu kita. Meskipun kemunafikan tersebut hanyalah seutas kebohongan. Karena kebohongan ini dikhawatirkan bagian dari kemunafikan yang ada pada diri kita. Karena suatu saat akan terbongkar. Maka sering-seringlah kita istighfar dan taubat. Akan ada suatu peristiwa nanti ketika kita tidak bisa lagi mengelak. Ya. Wa hasala min dzalika alamun syadidun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Perang Uhud itu menjadi faktor penyebab terjadinya alam syadid, rasa sakit, rasa pedih yang teramat bagi Rasulullah dan juga kaum mukminin. Maka tiga ayat ini yukhatibullahu rasulahu qailan lah. Allah pun mengajak bicara atau ya mengajak menyatakan sesuatu kepada Rasulnya yang mulia, berkata dengan maknanya, la yahzunka musaru'atu haula'il munafiqina fil kufur. Wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, janganlah sikap musaru'ah orang-orang munafik dalam kekufuran itu membuatmu sedih. Ya. Antum ketika dikhianati oleh orang yang selama ini antum anggap friend, sahabat, itu lebih sakit dibandingkan antum dicerca oleh musuh langsung. Karena antum sudah tahu itu musuh. Enggak? Antum dijelekkan atau dihina oleh murid antum sendiri itu lebih sakit rasanya dibandingkan antum dijelekan oleh orang yang tidak pernah belajar sama antum. Iya, mesti begitu. Karena ekspektasi kita terhadapnya itu besar. Dan ternyata terjadi sebaliknya gitu loh, maka lebih sakit. Nah, begitu yang dirasakan Rasulullah dan para sahabatnya. Ini mereka ini kan jubahnya sama seperti kita. Tapi kok mereka justru bermusyarah dalam kekufuran. Di sini ada faedah musyarah fil kufur wa qal fil kufri alladzina yusari'una fil kufri. Mereka ini orang-orang munafik itu mereka melakukan musyarah bergegas dan mereka cepat-cepat untuk mengamalkan kekufuran mereka ketika terjadi fitnah. Ya, ketika kaum muslimin itu terlihat kalah, itu mereka langsung apa? Langsung berlindung dan bertameng dengan kekufuran mereka. Barulah kelihatan ternyata mereka ini bukanlah orang mukmin sejati. Maka Allah katakan yusari'una fil kufr walam yaqul ilal kufr. Bukan yusari'una ilal kufr, bukan, tapi yusari'una fil kufri. Kenapa kok mereka bergegas dalam kekufuran? Ini ada isyarah ila annahum ma kharaju minal Islam. Mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Islam. Karena Islamahum kana nifaqan faqat. Karena keislaman mereka pada asalnya itu kemunafikan belaka, topeng semata. Jadi secara hakiki mereka bukan muslimun, ya. Ya. Hanya saja orang yang beriman, mukminun itu melihat seseorang dari zahirnya, ya. Kalau kelihatan dia muslim, kelihatan dia salat, ya. Kita hukumi muslim secara duniawi. Dan Allah lebih mengetahui tentangnya. Nah, sekarang ini banyak orang seperti ini. Ya, munafik. Cuma untuk mengkafirkannya langsung itu ya berat juga. Karena pertama kita bukan ulama, kemudian kedua fitnahnya lebih besar. Ya. Tapi ikhwan, kerjaan orang munafik yang menyakiti hati kaum muslimin dan mengkhianati kaum muslimin, mengkhianati Allah dan Rasulnya, ketahuilah innahum la yadurrullaha syai'ah. Mereka tidak akan mencederai Allah. Tidak akan memberikan madharat kepada Allah. Enggak bakal. Allah tidak terugikan, tidak dirugikan dengan eksistensi orang-orang munafik. Bagaimana mungkin Allah dirugikan dengan keberadaan mereka sementara Allah lah yang menciptakan mereka. Lalu kenapa kok mereka ini tetap diadakan gitu loh orang-orang munafik ini? Maka wallahu kata Syekh Al-Jazair rahimahullah, wallahu yuridu an la yaj'ala lahum nasiban min na'imil akhirah. Allah menginginkan mereka itu enggak dapat bagian dari kenikmatan akhirat. Itu yang Allah pengen. Jadi biarkan aja mereka, biarkan mereka berkeliaran, berselancar dan bicara. Falidza tarakahum fi kufrihim kullama kharaju minhu 'adu ilaihi. Oleh karena itu Allah enggak memberikan mereka hidayah dan taufik. Allah biarkan mereka dalam kekufuran mereka. Ya. Setiap kali mereka itu pura-pura keluar dari kekufuran dan menuju Islam, maka mereka akan balik lagi ke kekufuran. Begitu ya kan. Dan orang-orang liberal sekarang, gembong-gembong munafik zaman ini. Orang-orang liberal. Gembong mereka orang-orang munafik di zaman ini pada umumnya. Ya. Sekarang misalnya masalah tentang hukum syariat. Mereka tidak mau menginginkan adanya syariat Allah Subhanahu wa taala berlaku di Indonesia misalnya. Tapi giliran mepet dan kepentok mereka akan menggunakan istilah atau syariat Allah. Mereka bilang enggak usah pakai syariat, enggak usah. Tapi mereka ngurusin wakaf. Wakaf dari bahasa apa? Arab. Ya enggak? Syariat siapa? Syariat Islam. Kalau emang enggak mau pakai syariat Islam, ngapain ngomongin wakaf? Wakaf ada fikihnya enggak? Ada fikihnya. Dan itulah orang-orang liberal. Kalau udah kepentok, mereka pakai itu istilah Islam. Ya. Banyak hal-hal seperti ini, kawan. Orang-orang yang mukanya berapa bilang itu, banyak. Nyanyi, ya, di mana-mana. Ini bukan liberal, siapapun. Suka nyanyi, ini itu dan seterusnya dan seterusnya. Banyak lagak lah di media sosial atau di TV atau di mana dan seterusnya. Giliran kena kasus, tiba-tiba pakai songkok. Jadi songkok itu bukan buat ke masjid, tapi ke pengadilan. Itu baru pakai songkok itu. Ya, baru beli songkok dia. Belinya gak di anak. Seperti itu. Jadi mazahir Islamiyah itu ketika mepet baru. Atau ketika ada kepentingan baru pakai label Islam atau syariat Islam. Tapi ketika kepentingan mereka sudah enggak ada, adu ilaih, mereka akan kembali lagi ke kekufuran. Gitu. Wa hakama alaihim bil adzabil azim. Maka Allah Ta'ala menghukumi mereka dengan azab yang azim. Jadi kenikmatan dunia enggak akan mereka dapat karena mereka kufur kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Bahkan kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhu laha sab'atu abwabin likulli babin minhu juz'un maqsum. Jadi neraka itu ada 7 pintu. Disebutkan oleh para ulama 7 pintu ini kemungkinan maknanya 7 tabaqat tingkat neraka. Dan yang paling ad-dark al-asfal, dark al-asfal minan nar, itu dihuni oleh beberapa golongan. Di antaranya yang paling populer golongan munafikin. Golongan munafikin. Munafikin yang dimaksud munafik nifaq i'tiqadi yang seperti ini tingkahnya. Benci terhadap Islam, benci terhadap syariat Allah Ta'ala, tapi tetap berjubah Islam. Dan ad-darkil asfal minan nar ini juga dihuni oleh kata sebagian ulama, ya, dihuni juga oleh orang-orang Bani Israel yang masih aja kufur padahal sudah diturunkan kepadanya ma'idah minas sama, yaitu meja hidangan dari langit. Jadi sebagian dari Bani Israel terhadap Nabi Isa bilang, ya, hal yastati'u rabbuka yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai, bisa enggak wahai Isa, Rabbmu itu untuk menurunkan kepada kita ma'idah, meja hidangan isinya makanan dari langit langsung. Ya. Akhirnya kemudian diminta oleh Nabi Isa dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa may yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahada minal 'alamin." Kalau masih udah dikasih dengan mukjizat yang luar biasa ini, enggak mungkin ini secara rasio terjadi, tapi terjadi. Masih aja mungkar, masih aja mengingkari, maka aku akan mengadab orang-orang yang masih kufur. Setelah diberikan mukjizat yang terang benderang ini, masih kufur, aku akan berikan dia azab, yang mana azab tersebut tidak pernah aku berikan kepada siapapun selainnya. Artinya ini azabnya pedih banget. Nah, begitu ya, ala kulli hal. Jadi munafiqin fid darkil asfal minan nar. Mereka mendapatkan azab yang besar. Kemudian di ayat 177 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadhurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan membayar dengan keimanan. Jadi tukar, dia memiliki kufur dan menanggalkan keimanan. La yadhurrullaha syai'a, mereka tidak akan memberikan kecederaan, madarat, kerugian pada Allah, enggak bakal. Wa lahum 'adzabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ayat 177. Di tafsirnya dikatakan oleh beliau rahimahullah, amma al-ayat ats-tsaniyah, adapun ayat yang kedua ini. Faqad tadammanat hukm Allahi 'ala alladhina yartadduna ba'da imanihim fayabi'un al-imana bil kufr. Kalau ayat pertama itu berkaitan dengan orang munafik, baru ayat kedua berkaitan dengan orang-orang yang murtad setelah keimanan mereka, sehingga mereka berarti telah menjual keimanan dan menggantinya dengan kekufuran. Gitu. Ya, menjual keimanan dan menggantinya dengan kekufuran. Wa yashtaruna ad-dhalalata bil huda, mereka membeli kesesatan dengan bayaran apa? Petunjuk. Dan kita lihat ikhwan, orang yang menanggalkan keimanan dan kemudian meraih kekufuran, bisa dikatakan rata-rata itu karena masalah dunia. Karena masalah dunia, rata-rata ya, enggak semuanya, karena ada yang memang murni masalah dia enggak percaya sama Allah. Tapi rata-rata karena masalah bagian dari dunia, rata-rata. Nah, ketika terjadi kemurtadan yang begitu masif, tentu itu akan membuat orang-orang mukminin sedih. Cuman Allah Ta'ala berusaha, astagfirullah. Allah Ta'ala kemudian menghibur kaum mukminin dengan mengatakan sesungguhnya, yang mana sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan membayar dengan iman, la yadurullaha syai'a. Mereka tidak akan la yadurullaha syai'a. Mereka tidak akan memberikan madharat pada Allah sedikit pun. Maka dikatakan oleh beliau, minad darar la fi dhatihi wala fi dinihi wala fi mulkihi wala sultanihi wala rasulihi. Ya, ini juga perlu diimani oleh kita. Orang-orang yang murtad atau orang-orang munafik, dengan sekerah tenaga mereka di kemunafikan dan kekufuran mereka, itu tidak akan memberikan madarat kepada Allah Ta'ala, baik terhadap zatnya Allah, tentu enggak mungkin, atau terhadap agama Allah. Agama Allah ini tetap akan terjaga, ikhwan. Iya, antum jangan khawatir. Tapi maksudnya jangan khawatir di sini, jangan khawatir agama ini akan redup, akan terus ada. Karena ada janji Nabi SAW, la tazalu fi ummati ta'ifatun zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum. Ya, atau kama qala Nabi SAW, akan terus ada di umatku itu suatu ta'ifah, ya, suatu kelompok yang mereka itu zahirina 'ala al-haq, mereka muncul tampak di atas kebenaran. Iya. Dan tidak bermudarat buat mereka siapapun yang mencela mereka atau menghinakan mereka. Akan selalu ada. Antum jangan khawatir agama Allah akan hilang dari muka bumi, jangan khawatir. Allah akan terus adakan orang-orang yang membela agamanya, akan terus. Imma mereka adalah antum sendiri atau orang lain. Tapi yang kita khawatirkan ketika apa? Ketika kekufuran dan kemunafikan itu merajalela, merebak, sehingga bisa ke tetangga kita, ke anak istri kita dan ke diri kita, naudzubillah. Itu yang lebih dikhawatirkan. Nah, juga wala fi mulkihi wa sultanihi. Kekufuran, kemurtadan dan juga kemunafikan orang-orang tidak akan mencederai kerajaan Allah sedikit pun. Wala rasulih, dan juga rasulnya. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa merugikan Allah, sebagaimana tidak ada satu makhluk pun yang bisa menguntungkan Allah. Enggak. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa mencapai madarat untukku sehingga kalian bisa memberikan madarat untukku. Enggak bakal bisa. Kalian enggak bakal bisa melakukan hal berupa memberikan madarat yang mana madarat itu sampai kepadaku. Enggak bakal bisa. Karena hanya Allah yang mampu memberikan madarat. Dan kalau orang-orang kafir atau munafik memberikan madarat pada orang muslim, itu semua biiznillah, dengan takdir Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian tidak akan bisa, tidak akan sampai mampu memberi manfaat, ya, seperti aku memberi manfaat sehingga kalian bisa memberi manfaat, enggak bakal. Manusia lemah, ya. Dan udah gitu, tidak akan berefek pada agama Allah atau kepada Allah Ta'ala secara zat. Walahum azabun alim, dapat azab pedih pula. Ya, membeli kekufuran dengan menanggalkan dan membayar dengan keimanan. Dan dikhawatirkan itu dimulai dari hal-hal kecil dulu, ikhwan. Hal-hal kecil dulu. Lihat orang-orang Bani Israel. Segala kekufuran diawali dari kufur kecil, kufur nikmat. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adsiha wa basliha. Jadi udah dikasih mana wasalwa, bagus, mereka minta bawang-bawangan. Kan konyol. Enggak? Ya, ya. Antum dikasih, ana kasih antum makanan apa? Rendang. Kan makanan, katanya makanan terbaik di dunia gitu kan. Apa? Kepala kakap. Ya, bawal laut. Ya, ada bawal tawar, ada bawal laut. Enak kan? Enak. Lapar soalnya kita. Nah, antum malah milih apa? Usus. Itu aneh banget sih sebenarnya. Kan aneh ya. Tapi itu contoh-contoh apa ya? Contoh biasa, enggak sampai keagamaan lah, itu kan pilihan ya. Enggak, tetapi Allah sudah memberikan mana wasallahu udah enak. Makan mewah kalau itu. Mereka malah minta bawang-bawangan dan kacang-kacang biasa. Kacang adas, bawang merah, bawang putih. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair? Kok apakah kalian pengin mengganti yang lebih baik malah diganti dengan yang lebih rendah? Kok aneh kalian ini? Kufur nikmat. Jadi berawal dari kufur nikmat, ditabung lama-lama jadi kufur akbar. Nah, juga kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra? Lihatlah orang-orang yang telah menggantikan nikmat Allah Ta'ala dengan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Ya. Manusia seperti itu, kufur. Sudah dikasih kufur kepada Allah Ta'ala, murtad. Tapi jangan sekali-kali berpikir bahwa saya kemurtadan mereka itu merugikan agama Allah. Enggak. Antum melenceng dari agama Allah tidak merugikan agama Allah. Karena itu rugi untuk diri antum sendiri. Ya. Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa 'alaiha. Kalau kalian berbuat baik, itu kalian telah berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asa'tum fa 'alaiha. Kalau kalian berbuat buruk, kufur murtad, kufur nikmat, fa 'alaiha, maka 'alaiha, yaitu akan menjadi petaka untuk dia, untuk jiwa kalian sendiri, gitu loh. Ya. Nah, orang-orang yang murtad ini mereka enggak merugikan Allah Ta'ala, malah justru mereka rugi. Walahum azabun alim, mereka dapat azab yang pedih. Ayat berikutnya ikhwas kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu ithma, walahum azabun muhin." Dan jangan sekali-kali orang yang kafir itu mengira bahwasanya kami menangguhkan untuk mereka azab. Kami tangguhkan untuk mereka azab, khairul li anfusihim, itu baik buat diri mereka. Masya Allah, ayat ini benar-benar nyata sebenarnya, ikhwan. Dan bisa menjadi hujah buat antum ketika ditanya, tuh lihat orang kafir sudah ke bulan. Ya. Neil Armstrong sudah ke bulan. Ya kan? Gitu. Wiro Sableng sudah ke angkasa, awan. Dan seterusnya. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Khairul li anfusihim. Jangan kira tuh orang-orang kafir Allah tangguhkan azab. Ya Allah tangguhkan azab. Ya itu azab yang pedih, Allah tangguhkan. Seolah-olah mereka enggak dapat azab gitu loh. Jangan kira itu kebaikan bagi mereka, enggak. Sekarang para miliuner di dunia ini kebanyakan orang kafir atau muslim, ikhwan. Miliuner kafir. Okay. Kayaknya hidup mereka tuh enak. Hidup ala sultan gitu. Yeah. Jangan kira enaknya dan nyamannya mereka itu kebaikan buat mereka. Enggak. Tapi innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami tangguhkan, kami dikte mereka agar makin banyak dosa mereka. Masya Allah. Jadi mereka orang kafir yang masih tetap dalam kufur, dan Allah berikan nikmat semuanya murni istidraj, semuanya murni istidraj dan imla, penangguhan azab untuk nanti Allah kompilasikan dan tumpuk azab tersebut pada waktunya. Dan mereka akan terbelalak nanti pada waktunya. Makanya kata Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina wala tahsabanna astaghfirullah Allah Ta'ala di surat Ibrahim alaihi salam gimana? Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu sekali-kali mengira bahwasanya Allah itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang yang berbuat zalim manapun secara mutlak. Ghafir amma yamdzulimun innama yu'akhiruhum, Allah akhirkan buat mereka untuk hari ketika mata-mata itu terbelalak. Bingung, ternyata mereka mendapatkan kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kitab tersebut tidak menyisakan besar atau kecil dari amalan kecuali dihimpun dalam kitab tersebut. Bingung mereka, ternyata banyak banget dosanya. Tuh lihat. Di surat Al-Mujadilah Allah firmankan ahsahullahu wa nasuh. Allah menghimpun dan menghitung semuanya sementara mereka selama ini lupa. Dibuat lupa akan dosa-dosa. Dibuat lupa akan dosa-dosa. Jangan pernah, nah, dan kita juga nih, Ibrahim kita, jangan pernah kita tuh mengira dosa itu jalan terus. Tapi nikmat Allah berikan terus. Kan biasanya kok dosa jalan terus, nikmat jalan terus, kita lalai, lupa kemudian akan dosa. Maksudnya enggak taubat, enggak apa, lupa karena enak aja kok hidup gitu. Kerja di bank ribawi. Gaji besar tapi haram. Ternyata enak aja saya hidup. Lihat saya udah punya rumah sekarang. Emang kamu masih ngontrak? Ya kan gitu. Kadang-kadang sombong. Ini istidraj sebenarnya. Pada waktunya nanti akan ada pelajaran dari, bukan pelajaran lagi, azab dari Allah. Maka di sini dikatakan dalam tafsirnya, wa ammal ayat ats-tsalitsah, ayat ketiga, faqad tadammanat بطلان حسبان الكافرين أن الله عندما يمهلهم ويمد في أعمارهم ولم يعاجلهم بالعذاب أن ذلك خير لهم. Di sini ayat sebagai bantahan, ya, akan batilnya perkiraan orang-orang kafir bahwasanya Allah Ta'ala ketika menangguhkan dan memanjangkan usia mereka tidak memperlihatkan azab, itu ada baik buat mereka. Dikiranya kayak gitu. Ya. Kalau kita lihat artis atau penyanyi-penyanyi, mereka tetap gak pada dunia keartisan mereka dan album-album. Nah, istiqomah. Lurus saja terus lempeng. Menelurkan album di masa pandemi. Masya Allah. Orang pada pandemi dia nyanyi-nyanyi. Konser pandemi. Ini syaitan ini. Ya, tetap tenang. Enggak, saya selamat dari COVID kok, saya enak, tetap aja saya sehat. Ya lihatnya. Tapi itu ditangguhkan oleh Allah azab, diakumulasi nanti pada waktunya. La, jangan kira itu baik. Bal huwa syarrul lahum, melainkan itu adalah keburukan buat mereka. Idh kullama ta'akharu yawman iktasabu fihi ithman. Karena semakin akhir hari, semakin lama hari, itu semakin mereka mendapatkan dosa. Numpuk lagi. Jadi menabung gunungan dosa. فَبِقَدَرِ مَا تَطُولُ حَيَاتُهُمْ يَعْظُمُ ذَنْبُهُمْ وَتَكْثُرُ آثَامُهُمْ. Maka semakin panjang hidup mereka, semakin besar dosa mereka, dan semakin banyak kesalahan-kesalahan mereka. وَحِينَ إِذِنْ yubaquna wa yuhlakuna halakan la nadhira lahu. Maka di endingnya mereka akan dihancurkan, dibinasakan dengan kebinasaan yang tiada kebinasaan semisal. Hati-hati. Ya, ini walaupun alhamdulillah kita diberi hidayah dan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ibrahnya juga buat kita, jangan sampai terjadi imla, yaitu istidraj pada diri kita. Ketahuilah bahwasanya dengan lancar maksiat apa yang sekarang mudah, dan antum tetap Allah beri kenikmatan, rezeki lancar, dagang lancar, apa-apa enak sekarang, tapi dosa ngalir terus, antum lupa, maka sesuai dengan ayat ini, hati-hati. Ya, tiba-tiba pada waktunya terjadi azab yang antum tidak bisa mengelak. Nah, hati-hati. Maka kemudian walahum azabun muhin, buat mereka azab yang menghinakan, zu ihana, azabnya menghinakan. Kenapa kok Allah Ta'ala akhirkan dengan walahum azabun muhin untuk ayat ini? Li'annahum kanu dzawi kibrin wa 'uluwin fil ardi wa fasadin. Karena mereka ini rata-rata orang yang diberi nikmat di dunia ini dan ditangguhkan azabnya, rata-rata mereka adalah dzawi kibrin wa 'uluwin fil ardi wa fasad. Mereka memiliki kibr, yaitu sikap sombong dan merasa tinggi di bumi ini dan membuat banyak kerusakan. Iya, begitu. Membuat banyak kerusakan. Mereka merasa tinggi, mereka merasa besar dengan kekayaan mereka dan antek-antek dan follower mereka, seterusnya. Maka di akhirat Allah balas dengan hal yang kontras daripada di dunia. Ketika di dunia dielulukan, maka di akhirat dihinakan oleh semua orang. Makanya ya, kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mereka mati dalam keadaan kufur, atas mereka ada laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Seluruh manusia melaknat dia walaupun sama-sama kafir. Maka mereka enggak dapat wali, enggak dapat nasir. Jadi terhinakan orang-orang kafir di akhirat, pasti terhina, pasti, wallahi pasti. Walaupun di dunia adalah raja dan dicintai oleh seluruh manusia, tetap di akhirat mereka akan diberikan penghinaan oleh Allah dan oleh seluruh manusia, walaupun sama-sama kafir, walaupun sama-sama kafir, sama-sama temannya, tetap akan diberikan penghinaan. Faridana sab'an yakuna fi 'adzabihim ihanatun lahum. Oleh karena itu merupakan munasabah, ketersesuaian untuk mereka di dunia diagung-agungkan, dielulukan, di akhirat dapat ihanat, yaitu penghinaan demi penghinaan. Adapun muslim, maka Allah akan memuliakan mereka. Dalam hadis Nabi SAW dikisahkan di kalangan Bani Israel, ada seorang ibu menggendong anaknya. Pernah dengar gak? Kemudian ibu itu dan anaknya melihat, anaknya masih nyusu, lagi nyusu, melihat tiba-tiba ada seorang yang memiliki haibah tinggi gitu, naik kendaraannya, kendaraan ketika itu binatang, kuda atau apa, pokoknya Masya Allah, diululukan oleh orang. Maka kata ibu itu, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Tiba-tiba anak itu kemudian melepas susunya, dan kemudian berbicara anak itu tiba-tiba, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Dari Allah itu, Allah jadikan dia bisa bicara, padahal biasanya anak seperti itu belum bisa ngomong. Kemudian di suatu waktu kemudian terlihat ada seorang perempuan yang digeret gitu sama kaum dan dihinakan, dicaci, dituduh berzina dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya tersiksa dia. Maka ibu itu bilang, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Maka tiba-tiba Allah jadikan anak tersebut, bayi tersebut bisa ngomong dan bilang, ya Allah jadikan aku seperti dia. Betapa adanya manusia, dia beriman kepada Allah tapi terhinakan dunia, Allah angkat di dunia dan di akhirat. Dan betapa banyaknya orang-orang kafir yang termuliakan di dunia, Allah hinakan dunia dan juga akhirat. Semoga bermanfaat untuk anda dan juga antum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.